Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan bab ke-6 fil udhiyah. Sampai pada masalah apa kita? Masalah tsaniyah. Sekarang masalah tsaniyah itu masalah tsalitsah. Tsalitsah. Baik. Masalah tsalitsah itu masalah ketiga. Asyuruh bul mu'tabaratu fil udhiyah. Syarat-syarat yang diperhitungkan dalam hal penyembelihan hewan kurban. Asyaratul awal, syarat yang pertama, as-sinnu, usia, umur. Al-awal, alif, na'am. Alif, al-ibilu, pada unta, ya. Wa yustaratu, untuk unta, wa yustaratu ayyakuna qad akmala khamsa sinina. Dipersyaratkan unta untuk hewan kurban telah sempurna umurnya 5 tahun, berarti sudah berjalan ke tahun ke-6. Jadi 5 tahunnya itu sudah sempurna. Jadi sudah berjalan ke tahun ke-6. Faham? Al-baqaru, sapi. Wa ishtaratu an yakuna qad akmala sanatain. Dipersyaratkan umurnya telah sempurna 2 tahun. Jadi 2 tahunnya sudah genap. Datanya sudah genap, berarti sudah berjalan ke tahun ketiga. Begitu. Jim, al-ma'iz, kambing biasa, kambing kacang, kambing Jawa, ya, yang bukan yang domba. Nah, wa ishtaratu an yakuna qad akmala sanatan. Dipersyaratkan umurnya telah genap 1 tahun. Jadi 1 tahunnya sudah genap, berarti sudah berjalan ke tahun kedua. Di hadis Jabirin radhiyallahu taala anhu, berdasarkan hadis Jabir radhiyallahu taala anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qol. Sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, la tadbahu illa musinnatan. Kalian jangan menyembelih kecuali kurban yang berusia musinnah. Ya, musinnah. Coba ditutup jendela itu. Samain. Illa an ya'sur alaikum. Kecuali jika musinnah, hewan kurban yang berusia musinnah sulit atas kalian, yakni sulit kalian dapatkan. Fatadbahu, maka hendaknya kalian menyembeli jada'atan min ad-dha'ni, usia jada'ah dari jenis domba. Domba. Ingat, sudah disebutkan bahwa kambing ada 2 jenis. Ma'is, kambing biasa, yang kambing disebut kambing kacang, kambing Jawa, ya. Kambing Jawa, kambing Sulawesi, kambing apa? Kambing biasa itu yang bukan selain domba. Yang kedua domba yang bulunya tebal, lebat itu. Nah, ma'is, kambing biasa tadi di atas sudah lewat, ya. Ini sekarang penyebutan dhon. Jadi di sini Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, kalian jangan menyembelih hewan kurban kecuali yang usianya musinnah. Berarti dipersyaratkan, ya, usia minimal yang sah untuk hewan kurban yang usianya musinnah. Tayib. Nah, apa yang dimaksud musinnah? Wal musinnatu minal ibri. Usia al-musinnah, penamaan al-musinnah itu penamaan hewan pada usia tertentu, pada usia yang disebut musinnah. Nah, musinnah al-musinnah bin ibil, unta disebut musinnah, malaha khamsu sinin, yang telah genap 5 tahun. 5 tahunnya sudah genap, berarti sudah berjalan menuju ke tahun ke-6. Wa minal baqari ma lahu sanatan, dan musinna dari jenis sapi yang usianya genap 2 tahun, sudah berjalan ke tahun ke-3. Wa minal ma'zi ma lahu sanatun, dan dari jenis ma'z, kambing biasa, ya, ma lahu sanatun, yang usianya genap 1 tahun, sudah menuju tahun ke-2, itu musinna. Wa tusammal musinnatu bithaniyati, dan al-musinna juga dinamakan dengan thaniyah. Al-musinna itu dinamakan thaniyah. Jadi musinna itu adalah thaniyah dari jenis unta, sapi, dan ma'iz, kambing biasa, ya, yaitu usia yang telah disebutkan tadi. Nah, khusus domba tidak dipersyaratkan harus musinna, tidak dipersyaratkan harus thaniya, boleh usianya ya lebih rendah dari itu, belum thaniya, belum musinna, yaitu pada usia jada'ah. Oleh karena itu kata Nabi setelah mempersyaratkan la tadbahu illa musinna, dan kalian jangan menyembelih kecuali musinna, itu thaniya minimalnya, illa an ya'sur alaikum, kecuali jika kalian kesulitan dapat musinnah, fatadbahu jada'atan min ad-dha'ni, maka silakan menyembelih hewan kurban berupa jada'ah dari jenis domba secara khusus. Ya, artinya tetap lebih utama untuk domba yang musinnah, yang thaniyah. Tetapi jika adanya hanya jada'ah dari jenis domba, maka itu sudah mencukupi. Tidak harus thaniyah. Jika ada thaniyah itu lebih utama. Selain domba, kambing biasa, sapi, unta harus musinnah, harus thaniyah, tidak bisa jada'ah. Nah, difahami? Nah, apa itu jada'ah min ad-dha'n? Ini pada berikutnya dal ad-dha'nu, domba, wa yustaratu fihi al-jada'u, dipersyaratkan padanya al-jada'. Wa huwa ma akmala sanatan, yaitu yang genap 1 tahun. Yang genap 1 tahun. Menurut madhab yang dipilih oleh para penulis fikih muyassar, dan itu madhab Syafi'i. Wa qila 6 ashhur, dan ada pendapat yang genap 6 bulan. Jadi yang pertama yang mempersyaratkan jada'ah maksudnya adalah yang telah genap 1 tahun, sudah berjalan menuju tahun ke-2. Ini menurut madhab yang dipilih oleh penulis fikih muyassar, dan itu madhab Syafi'i. Pendapat yang kedua mengatakan jada'ah min ad-dha'n, jada'ah dari domba adalah yang telah genap 6 bulan, berarti sudah menuju ke bulan ke-7. Dan ini madhab Hambali yang difatwakan oleh Al-Lajnah Daimah, yang dipimpin oleh Ibn Baz, difatwakan oleh Ibn Uthaymin, ya. Dan itu yang kita ikuti, wallahu a'lam. Jadi domba jada'ah itu cukup jika sudah genap 6 bulan, sudah menuju ke bulan ke-7. Jadi tidak harus genap 1 tahun. Wallahu a'lam. Li hadithi Uqbah bin Amir radhiyallahu anhu, berdasarkan hadis Uqbah bin Amir radhiyallahu anhu, qala, dia berkata, qultu ya Rasulullah, aku berkata ya Rasulullah, wahai Rasulullah, asabani jada'un, wahai Rasulullah, asabani jada'un, saya punya jada', ya, jada', yakni domba yang usianya jada'. Qal, kata Nabi SAW, udhhi bihi, berkurbanlah dengannya, ya. Hadith ini muttafaq alaih. Wali hadith Uqbah bin Amir Aydam, dan juga berdasarkan hadith Uqbah bin Amir riwayat yang lain, duhayna ma'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi jada'in min ad-dha'ni, kami dulu pernah berkurban bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan menyembeli usia jada' dari jenis domba. Di catatan kaki disebutkan ini riwayat An-Nasa'i, dinukil oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar menguatkan sanadnya dalam Fathul Bari dan dinilai sahih oleh Al-Albani dalam Sahih An-Nasa'i. Dan hadis Jabir riwayat Muslim yang telah disebutkan di atas, illa an ya'sur 'alaikum fatadhbahu jada'atan min ad-da'an, menunjukkan bahwa untuk da'an domba cukup jada'ah, tidak harus sampai thaniyah musinnah. Hanya saja ada perbedaan pendapat, perbedaan madhab mengenai standarisasi usia jada untuk da'an, untuk domba. Madhab Syafi'i mengatakan telah genap setahun, ya. Madhab Hambali mengatakan telah genap 6 bulan menuju bulan ke-7, dan ini juga salah satu pendapat dalam madhab Syafi'i. Madhab Hambali tadi mengatakan telah genap 6 bulan, dan itu juga salah satu pendapat dalam madhab Syafi'i yang difatwakan Lajnah Daimah yang dipimpin oleh Syekh bin Baz dan juga difatwakan Ibnu Utsaimin. Itu yang kita ikuti selama ini, wallahu a'lam. Kemudian mengenai persyaratan ini, karena ini syarat, jika tidak memenuhi, tidak standar usianya tidak mencapai batas yang di minimal yang dipersyaratkan itu, maka tidak sah. Maka jika membeli hewan kurban harus ahli mengetahui ciri-ciri hewan yang usianya mencapai musinna, mencapai jaga dari jenis domba. Nah, jika tidak ahli tidak ahli di bidang itu, maka berarti bersandar pada berita pemilik hewan, dengan syarat pemilik hewan itu terpercaya. Nah, adapun jika memang yang membeli ini ahli, ya, bersama orang yang ahli yang tahu cirinya dan bisa menentukan usia dengan ciri yang dia lihat, maka itu sudah cukup. Baik. Kemudian asyartu tsani, syarat yang kedua, as-salamatu. Selamat hewan itu selamat dari cacat-cacat yang menghalangi sahnya hewan kurban. Yustaratu fil ibil wal baqar wal ghanami an takuna salimatan min al-uyubi allati min sya'niha an tusabbiba nuqsanan fil lahmi. Dipersyaratkan pada unta, sapi, kambing, antakuna salimatan, ya, bebas, selamat, minal uyubi, dari cacat-cacat, allati min sya'niha, yang cacat-cacat, ya, tersebut, ya, efeknya adalah antusabbiba nuqsanan fil lahm, menyebabkan berkurangnya daging hewan tersebut, ya, mengurangi kualitasnya, mengurangi kuantitasnya, kualitas dan kuantitas daging hewan tersebut gara-gara cacat tersebut. Fala tujzi'ul ajfa'u, maka tidak sah untuk kurban al-ajfa'u. Al-ajfa'u adalah al-hazilah, yaitu yang kurus, kerempeng, tidak berdaging. Wal-arja'u, yang pincangnya nyata, mengganggu jalannya, ketinggalan dari kawan-kawannya ketika digembalakan sehingga kurang makan. Wal-aura'u, dan al-aura'u yaitu buta sebelah matanya sehingga tidak melihat sempurna, ya. Wal maridatu, dan yang sakitnya nyata, ya, sehingga berefek pada dagingnya. Nah, li hadits al-Bara bin Azib radhiyallahu taala anhu an Nabi sallallahu alaihi wasallam, berdasarkan hadits al-Bara bin Azib radhiyallahu ta'ala an dari Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, bersabda, arba'un la tujzi'u fil adahi, ada 4 cacat yang tidak sah dalam penyembelihan hewan kurban. Al-aura'ul bayyinu awaruha, hewan yang buta sebelah yang tampak jelas butanya. wal maridatul albayyin maraduha, hewan yang sakit yang sakitnya tampak jelas, tampak jelas ya sakitnya, terlihat efeknya ya. Wal arja'ul bayyinu arajuha, dan hewan yang pincang yang tampak jelas pincangnya, tampak jelas pincangnya, dia tersiok-siok jalannya, jadi dia ketinggalan dari kawan-kawannya. Naam. Wal ajfa'ul lati la tunqi, dan yang kurus yang tidak bersumsum. Hadis ini di catatan kaki hasyiah nomor 1 disebutkan, diriwayatkan oleh Malik dalam Al-Muwatta Ahmad dalam musnadnya, At-Tirmidzi dalam Jami' At-Tirmidzi, Sunan At-Tirmidzi. At-Tirmidzi mengatakan hasan sahih, diriwayatkan Abu Dawud, An-Nasa'i dan Ibnu Majah. Hadits ini dinilai sahih oleh Al-Albani dalam Sahih Sunan An-Nasa'i. Hadits ini sahih. Baik. Kemudian dijelaskan di sini wal ajfa'u al-hazilatu. Al-ajfa' artinya al-hazila, yakni yang kurus. Kurus kerempeng. Wa ma'na la tunqi, yang la tunqi tidak bersumsum, ay la mukha laha lihazaliha. Tidak ada mukh, tidak ada sumsumnya. Laha, la mukha laha, yani dia tidak memiliki sumsum. Lihazaliha, karena saking kurusnya sampai tidak ada sumsumnya. Ya. Berarti jika kurus tetapi masih ada sumsumnya, sah. Begitu. Ya. Wa yuqasu ala hadhihi al-uyub al-arba'ati ma fi ma'naha, dan dikiyas atas cacat-cacat empat cacat yang disebutkan pada hadits al-Bara' tersebut, ma fi ma'naha, yang semakna dengannya, yang semakna dengannya setara ataukah lebih parah, setara atau lebih parah. Yang lebih parah misalkan dua matanya dua-duanya buta, yang satu buta satu mata saja, yang buta sebelah saja sudah tidak sah, apalagi jika dua-duanya buta, kan begitu. Baik. Atau yang setara dengannya. Nah. Jadi kalau yang pincang, yang jelas pincangnya itu saja tidak sah, berarti begitu juga yang lumpuh, lebih-lebih yang lumpuh, kan begitu. Ya. Baik. Ini gambaran saja, ya. Ah, kemudian dicontohkan di sini oleh para penulis kitab Al-Fikhul Muyassar, kal hatma illati dhahabat thanayaha, yang dianggap semakna dengan cacat-cacat tersebut yang juga tidak sah, yaitu yang disebut al-hatma, yaitu yang hilang gigi serinya. Hilang gigi serinya. Baik. Kemudian wal adba'i allati dhahaba aktsaru udhuniha aw qarniha. Al adba'i yang disebut al adba', cacatnya apa? Dhahaba aktsaru udhuniha. Mayoritas telinganya hilang. Yani terpotong ya, sisa sedikit. Aw qarniha, atau tanduknya tersisa sedikit. Mayoritasnya patah, hilang. Baik. Wa nahwi dhalika minal uyub, dan yang semisal dengan itu dari cacat-cacat yang ada. Baik. Ini butuh dibahas. Karena ini masalah khilafiyah mengenai al-hatma, mengenai hewan yang hilang gigi serinya. Pendapat yang lain, dan itu yang dipilih oleh Ibn Uthaymin rahimahullah dalam ahkamul udhiyah, hukum-hukum kurban, yang hilang gigi serinya sah. Sah untuk kurban. Nah, dan tidak bisa dikias dengan empat cacat tersebut. Ya. Bahkan sampai yang ompong sekalipun. Yang ompong sekalipun. Ya. Tetapi yang ompong ini khilafnya lebih sengit, karena ada sebagian ulama mengatakan ya, kalau ompong tidak sah. Nah, jadi itu ya yang hilang gigi serinya dan semisalnya itu hanya makruh. Makruh. Tetap dimakruhkan, artinya dihindari lebih baik. Yang sempurna giginya pahalanya lebih besar, tetapi sah. Kemudian al-adwa yang hilang mayoritas telinganya dan tanduknya, ini berdasar pada hadis Ali radhiyallahu anhu, yaitu nah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang an yudhha penyembelian kurban bi a'dabi al-udhni wal qarni, melarang penyembelian kurban dengan hewan yang a'dab al-udhni wal qarni, yang hilang patah ya, hilang mayoritas, setengah atau mayoritas, a'dab itu setengah atau mayoritas telinga dan tanduknya. Nah, itu yang menjadi dasar pendapat ini disebutkan di sini. Perlu diketahui bahwa hadis tersebut untuk penyebutan a'dab al-qarni yang hilang setengah atau mayoritas, hilang setengah atau lebih dari setengah tanduknya, riwayat itu, lafaz itu difonis ganjil, keliru, syadz oleh Al-Albani rahimahullah dalam kitab Al-Irwa. Jadi penyebutan tanduk pada hadis itu riwayat yang salah, difonis syadz. Syadz artinya salah riwayat, ganjil oleh Al-Albani dalam Al-Irwa. Naam. Toh andaikan benar, dan untuk penyebutan udun, penyebutan telinga ya, ada di hadis itu dan itu tidak difonis salah riwayat. Tetapi larangan tersebut, kata ulama di antaranya Ibnu Utsaimin, itu hukumnya makruh, bukan tidak sah. Hukumnya hanya makruh. Kenapa? Kenapa? Karena harus dikombinasikan antara hadis tersebut dengan hadis Al-Bara bin Azib. Hadis Al-Bara bin Azib radhiyallahu an, Nabi SAW telah membatasi arba'un la tujzi'u fil adhahi. Ada empat cacat yang tidak sah dalam penyembelihan kurban. Jadi dibatasi empat yang tidak sah. Berarti hadis Ali yang melarang, Nabi SAW melarang menyembelih hewan yang hilang setengah atau lebih telinganya, larangan itu hanya bersifat makruh karena tidak masuk pada empat cacat yang dibatasi tidak sah pada hadis Al-Bara. Bisa difahami? Nah, jadi harus benar-benar ditahqiq, diteliti, dan betul-betul dipastikan bahwa cacat itu semakna dengan salah satu dari empat cacat yang disebutkan pada hadis Al-Bara bin Azib, atau memang lebih parah. Jika tidak dipastikan, ya, tidak bisa sembarangan melakukan kias di sini. Nah, ya, wallahu a'lam. Kemudian al-mas'alatu rabi'atu, masalah yang keempat, waktu dhabhil udhiyati, waktu penyembelihan hewan kurban. Yabtadi'u waktuha min ba'di salatil idi liman sallaha. Awal waktu penyembelihan hewan kurban setelah salat id. Setelah salat id. Baik. Setelah salat Id. Liman sallaha, bagi ya orang yang mengerjakan salat Id. Wa min ba'di tulu'i syamsin yaum Idil Adha, dan yang kedua ini untuk yang tidak salat Id di tempatnya, dia berada di tempat yang di situ tidak tidak salat Id. Nah, dia tidak salat Id. Nah, setelah terbit matahari, min ba'di tulu'i syamsin, min ba'di thulu'i syams, setelah terbit matahari. Yani tentunya setelah terbit matahari 15 menit setelahnya kurang lebih ya. Yani ketika matahari telah terbit dan telah meninggi setinggi satu tombak dari ufuk timur menurut pandangan kasat mata kita. Nah, yakni sampai masuk waktu awal waktu duha. Karena saat matahari terbit itu waktu terlarang sholat. Nah, jadi tentu sampai sekitar 15 setelahnya masuk waktu duha, awal waktu duha itulah waktu sholat id. Sebagaimana telah lewat pada kitab sholat, ya, pada pembahasan sholat id, bahwa waktu sholat id adalah yaitu waktu, awal waktu duha. Nah, mulai dari awal waktu duha, ya, itu awal waktu sholat id. Nah, itu maksudnya. Di hari id, Idul Adha, bimikdari ma yattasi'u li rak'atain wa khutbatain, setelah berlalu waktu, sejak dari masuk waktu sholat id, yaitu masuk awal waktu duha, dengan kadar waktu yang yattasi'u mencukupi li rak'atain untuk pelaksanaan dua rakaat sholat id, wa khutbatain dan dua khutbah. Ini menurut madhab ulama yang mengatakan ada dua khutbah pada sholat id, dan yang rajih, yang terkuat hanya satu khutbah. Baik, liman lam yusalliha, bagi orang yang tidak mengerjakan sholat id. Nah, di suatu tempat dan di situ tidak ada pelaksanaan sholat id, ya, dan dia tidak sholat id, maka ditaksir waktunya, diukur waktunya. Ya, setelah terbit matahari masuk waktu duha, ditaksir waktunya berlalu waktu yang sekiranya sholat dua rakaat dan ada khutbah sudah selesai. Setelah itu menyembelih kurban. Begitu. Di hadis Al-Bara bin Azib radhiyallahu an, qala, berdasarkan hadis Al-Bara bin Azib radhiyallahu anhu, beliau berkata kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man shalla salatana." Barang siapa sholat, mengerjakan sholat, ya, bersama kami. Wa nasaka nusukana, dan menyembelih, ya, dengan penyembelihan kurban bersama kami. Nah, wana zaka nusukana. Fakad asaban nusuk. Maka sungguh dia telah menepati an-nusuk, syariat penyembelian hewan kurban. Jadi sudah sholat bersama Rasul, ya, yang merupakan imam, kemudian menyembelih. Berarti asaban nusuk, yakni benar tata cara pelaksanaan penyembelihan kurbannya dari segi waktunya, karena telah sholat id. Wa man dzabaha qabla an yusalliya dan barang siapa menyembeli kurban sebelum sholat id, falyu'id makanaha ukhra, maka hendaknya dia mengganti, ya, hewan kurban yang lain sebagai penggantinya, karena yang disembelihnya tadi sebelum sholat itu tidak sah sebagai kurban. Jika mau dapat kurban, ya harus diganti. Nah, muttafaq alaih. Wa yastamirru waktuha ila guru bi akhir ayami tashriki, dan berlanjut waktu penyembelihan hewan kurban itu sampai batas akhirnya adalah sampai terbenamnya matahari di akhir hari-hari tashrik. Hari id itu kan 10 Dzulhijjah. Hari tasyrik 3 hari, yaitu 11, 12, 13 Dzulhijjah. Berarti ketika terbenam matahari di malam, ya, di malam apa? Di malam 14 Dzulhijjah. Karena 11 Dzulhijjah hari pertama tasyrik masih sah. 12 Dzulhijjah hari kedua tasyrik masih sah. 13 Dzulhijjah hari ketiga terakhir tasyrik masih sah. Ketika sudah terbenam matahari malam 14 berakhir hari-hari tasyrik. Nah, jadi sebelum matahari terbenam di tanggal 13 Dzulhijjah, ya, masih sah. Li hadits Jubair bin Mut'im radhiyallahu anhu an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala kullu ayami tasyrik dhabhun. Berdasarkan hadits Jubair bin Mut'im radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, kullu ayami tasyrik, seluruh hari-hari tasyrik, dhabhun, merupakan hari-hari penyembelihan kurban. Dinukil hadits ini diriwayatkan oleh Ahmad, Al-Baihaqi, Ibnu Hibban, Daraqutni, Al-Haythami, kata Al-Haythami, rijalu Ahmad wa rijalu Ahmad wa ghairihi thiqatun riwayat hadis ini yang dikeluarkan oleh Ahmad dan musnadnya dan yang lainnya semuanya thiqah. Nah, dalam dinukil dari Majmu' Az-Zawaid. Baik, ini hadis yang disebutkan ya sebagai dasar tentang ini dan hujah-hujah yang lainnya memperkuat ini, ya, karena hari-hari tasyrik tiga hari itu sama-sama merupakan hari-hari untuk zikir, ya, takbiran, dan merupakan hari-hari untuk na'am, makan dan minum yang tidak boleh berpuasa. Ayyamut tasyrik ayyamu aklin wa syurbin wa dzikrin lillah azza wa jalla, kata Nabi SAW. Dan sisi-sisi kesamaan yang lainnya menunjukkan bahwa memang tiga hari ini sama, ya, dalam hukum-hukumnya termasuk dalam hal waktu penyembelihan. Baik. Wal afdalu dhabhuha ba'da al-faragi min salati al-'id. Wal afdalu, dan yang lebih utama adalah dhabhuha, penyembelihan hewan kurban, ba'da al-faragi, setelah usai, min salatil id, dari salat id, hari itu juga setelah usai dari salat id, itu lebih utama, ya. Dan hari itu 10 Dzulhijjah masih termasuk dalam hitungan ayam al-ashr min Dzulhijjah, 10 hari awal Dzulhijjah yang dikatakan oleh Nabi SAW, ma min ayamin al-amal as-salih fihinna ahabbu ila Allah min hadhihi al-ayyam, yakni al-ashr. Tidak ada hari-hari yang amal saleh di hari-hari itu lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala selain hari-hari ini, yaitu 10 hari awal Dzulhijjah. Nah, itu hari ke-10, hari terakhirnya. Nah, li hadits al-Bara bin Azib radhiyallahu ta'ala an, dan dalil yang menunjukkan ini yang lebih utama, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, awalu ma nabda'u bihi yawmana hadha, pertama kali yang kita lakukan pada hari kita ini, pada hari kami ini, nusalli, kami salat, thumma narji'u, kemudian ya kita pulang, fananharu, kemudian kita menyembelih kurban, faman fa'ala dhalika, maka barang siapa melakukan hal itu, faqad asaba sunnatana, sungguh dia telah menepati sunnah kami, ya. Nah, jelas sekali Nabi mengatakan yang pertama kali kami lakukan di hari kami ini adalah salat dulu, setelah salat kemudian pulang menyembelih, jadi yang menyembelih sebelum salat. Jadi barang siapa telah melakukan hal seperti itu berarti sudah sesuai dengan sunnah ajaran Nabi SAW dari segi persyaratan awal waktu penyembelian. Wa man dzabaha qabla dzalik, barang siapa menyembeli sebelum itu, fa inna ma huwa lahmun qaddamahu li ahli, maka sesungguhnya itu hanyalah daging sembelian biasa yang dia berikan untuk keluarganya, tidak bernilai kurban yang punya pahala, ya, kurban. Nah, laisa minan nusuki fi syai', ya, tidak ada bagian dari kurban sedikit pun, ya, pada perkara itu, karena hanya sembelian biasa, karena tidak memenuhi syarat dari segi waktu menyembeli sebelum awal waktu, sebelum masuk waktunya. Nah, sebelum masuk waktu penyembelihan, jadi tidak sah sebagai kurban. Laisa minan nusuki fi syai', hadits ini muttafaq alaih. Barakallahu fikum. أكتفي بهذا القدر. جزاكم الله خيرا. سبحان الله وبحمده. أشهد أن لا إله إلا الله. أستغفرك.